Mitra bisnis, baru-baru ini Menko Maritim yang baru, Rizal Ramli, mengkritik secara publik rencana Garuda membeli 30 pesawat baru yang menurutnya bisa membuat Garuda bangkrut. Rizal Ramli juga mengkritik proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang kata Rizal itu tidak masuk akal. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik sekaligus mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa nih Pak komentar Anda soal ini? Ya, yang pertama Rizal Ramli itu sebagai anggota kabinet, itu kan sebetulnya mempunyai saluran komunikasi dengan anggota kabinet lainnya. Ada rapat kabinet, ada rapat koordinasi lain-lain. Baiknya kalau perbedaan pendapat itu diselesaikan intern. Sebab kalau dibawa ke ruang publik, itu akan membuat pelaku ekonomi ini menjadi bingung sebetulnya bagaimana pemerintahan ini. Nah, mengenai pembatalan proyek dan sebagainya, proyek itu kan sudah melakukan tahapan yang panjang. Mencapai suatu keputusan sudah banyak pertimbangan-pertimbangan. Tidak bisa serta-merta seseorang itu menyuruh membatalkan saja. Pertimbangannya apa dan sebagainya kan. Pak Ramli sudah tidak bisa monopoli kebenaran bahwa yang benar hanya dia saja, orang lain salah. Jadi sebaiknya memang dibicarakan dan Rizal Ramli terus pada bidangnya dia, Menko Kemaritiman. Kalau Garuda itu memang Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman. Tapi bahwa Garuda itu adalah BUMN yang manajemennya independen dan demikian juga listrik, itu beda lagi. Dikhawatirkan kegaduhan antar personal di kabinet ini bisa mempengaruhi rasa aman investor nih Pak, yang ingin berinvestasi di dalam negeri. Menurut Anda Pak Alvin? Ya, jangankan investor yang sudah di Indonesia pun jadi nggak jelas ini bagaimana ujung-ujungnya kan. Tapi mungkin ini juga kiatnya Rizal Ramli, dia sebagai menteri yang baru dilantik, supaya menjadi perhatian publik. Kalau tanpa begini, dia akan tidak menjadi perhatian publik. Lalu bagaimana Pak Alvin dengan pendapat bahwa pembatalan pembelian Garuda itu lantaran kita baru saja merugi setelah membeli pesawat untuk rute jarak jauh? Karena rute jarak jauh dinilai tidak menguntungkan nih Pak. Nah, selaku pengamat penerbangan juga, bagaimana menurut Anda Pak Alvin? Nah, itu saya bertolak belakang dengan Pak Rizal Ramli. Kita lihat maskapai-maskapai Eropa yang ke Indonesia itu berapa banyak, ada Lufthansa, ada KLM, ada Air France, dan pangsa penumpang Eropa itu juga dilayani oleh maskapai-maskapai Timur Tengah. Berarti sebetulnya pasar itu cukup besar. Permasalahannya kan ada di Garuda yang belum mampu meraih konsumen untuk memilih terbang bersama Garuda. Dalam hal ini bukannya jangannya Garuda yang dibonsai, dikecilkan, tapi justru evaluasi strategi pemasarannya supaya lebih kompetitif, lebih atraktif bagi konsumen yang menerbangi Eropa ke Indonesia ini. Jangan lupa bahwa kita ini mempunyai perjanjian resiprokal dengan negara-negara di Eropa maupun Timur Tengah, bahwa mereka bisa mengangkut penumpang dari Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Kita juga punya hak yang sama. Nah, selama ini yang menerbangi adalah maskapai-maskapai mereka. Kita nggak dapat apa-apa. Sama dengan ke Korea juga begitu. Korean Air terbang ke Indonesia. Indonesianya kesananya nggak seberapa. Nah, kalau Garuda semakin dibonsai, dikecilkan ya, ya sudah, porsi kita dimakan orang lain, kita punya hak tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Iya, untuk Bang Rizal saya kira inilah apa niatnya baik. Cuman ingat dia sekarang seorang menteri sehingga harus lebih cermat membuat pernyataan publik agar tidak menimbulkan keresahan dan juga harus menjaga kebersamaan, kesatuan dalam kabinet itu. Kritik-kritik disampaikan dalam rapat kabinet. Bang Rizal itu kan sudah pernah jadi menteri zamannya Gus Dur, pernah jadi menteri keuangan, pernah jadi Menko Perekonomian, pernah jadi Kabulok dan sebagainya. Jadi pengalaman di dalam kabinet itu sudah ada. Nah, mungkin sudah terlalu lama jadi pengamat sehingga masih terbawa gaya-gaya pengamatnya, lupa bahwa dia sekarang sudah jadi menteri dan mekanisme penyaluran kritik itu ada salurannya sendiri dan juga harus menjaga kebersamaan, kesatuan dalam kabinet itu, kritik-kritik disampaikan dalam rapat kabinet. Demikian pengamat politik sekaligus mantan anggota DPR, Alvin Lee. Saya, Mandariska.